Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah dalam kesempatan kita pada malam hari ini kita akan membahas mengenai syarat rukunnya akad nikah. Seperti akad-akad yang lainnya, akad nikah para ahli fikih menetapkan rukun-rukun tertentu untuk akad nikah ini. Juga setiap rukun harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini sebagaimana yang sering saya terangkan dalam kajian kita yang lalu, untuk menghindari jangan sampai pada hari kemudian terjadi percekcokan atau terjadi khilaf atau terjadi persengketaan di antara suami dan istri atau di antara suami dan wali. Maka di sini agama menetapkan rukun-rukun tertentu untuk akad nikah ini, berikut juga syarat-syarat tertentu. Itu semuanya adalah untuk menjamin kelangsungan daripada akad nikah tersebut agar menjadi akad yang benar-benar bisa mewujudkan tujuan asli daripada akad tersebut, yaitu untuk membangun keluarga sakinah. Sebagaimana akad yang lain juga, karena akad nikah ini adalah mempunyai kelebihan ya. Kalau akad jual beli dan akad yang lainnya hubungannya cuma sekedar harta saja, tapi kalau akad nikah ini mempunyai kelebihan yang sangat fatal lagi, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akad ini sebagai perjanjian yang suci, atau dalam bahasa Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala menyebut akad nikah ini sebagai misaqan ghalidho, yaitu perjanjian yang sangat suci, perjanjian yang sangat besar. Maka untuk menjamin kelangsungan dan agar akad nikah ini bisa mencapai tujuan yang diharapkan, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan beberapa syarat dan rukun untuk akad nikah ini. Seperti yang disebutkan oleh para fuqaha, akad nikah mempunyai 5 rukun. Rukun yang pertama harus ada shighath, yaitu ijab kabul. Rukun yang kedua adalah az-zaujah, calon istri. Rukun yang ketiga adalah zauj, calon suami. Rukun yang keempat adalah al-wali, wali. Dan rukun yang terakhir, rukun yang kelima adalah syahidani, 2 orang saksi. Imam Abi Suja dalam kitab ini, dalam kitab takrib ini, beliau menerangkan syarat-syarat orang yang berhak untuk menjadi wali dan orang yang berhak untuk menjadi saksi dalam akad nikah. Tapi beliau tidak menerangkan syarat-syaratnya shighath nikah, juga tidak menerangkan syarat-syaratnya calon seorang istri dan calon seorang suami. Maka kita dalam pelajaran kita pada malam hari ini, kita akan menyebutkan syarat-syarat shighath, juga syarat-syarat seorang calon seorang suami atau seorang istri. Kemudian kita akan membaca nas daripada kitab Abi Suja yang menerangkan mengenai syarat-syarat seorang wali dan 2 orang saksi. Nikah tidak sah kecuali harus ada shighathnya. Ini rukun yang pertama, shighath atau ijab kabul. Akad nikah tidak sah kecuali harus ada ijab kabul. Seperti rukun yang lainnya, seperti akad yang lainnya, akad beli saja, akad jual beli harus ada ijab kabul ya. Apalagi akad nikah, maka akad nikah harus ada yang namanya ijab kabul. Karena nikah adalah suatu akad yang menghubungkan atau yang menemukan atau yang mengumpulkan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Maka di sana harus ada keridhaan, ridho dari seorang laki-laki tersebut dan dari orang perempuan tersebut. Karena ridho ini adalah sesuatu yang sulit untuk kita ketahui, sesuatu yang ada di hati manusia, yang sulit untuk kita ketahui, jelasnya, maka bagaimana kita tahu bahwasannya laki-laki ini ridho dan perempuan ini ridho? Kita bisa mengetahui tersebut kalau ada syurut, harus ada ijab kabul. Begitu juga akad jual beli, bagaimana kita tahu bahwasannya orang ini adalah ridho dengan apa yang dia jual atau apa yang dia beli? Kita bisa mengetahui tersebut dengan adanya ijab kabul ini. Maka hikmah daripada diharuskannya ada ijab kabul dalam akad nikah ada untuk mengetahui bahwasannya calon istri dan calon suami benar-benar ridho dengan apa yang mereka lakukan berdua. Terus aksirat ini atau ijab kabul ini harus memenuhi beberapa syarat. Di sini ulama menyebutkan beberapa syarat untuk ijab kabul ini. Yang pertama, ijab kabul harus memakai lafad tazwij atau ingkah. Jadi lafad yang dipakai untuk menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus memakai lafad tazwij atau ingkah. Zawwajtuka ibnati, kemudian jawabnya adalah qabiltu nikaha. Harus pakai dua nikah, dua lafad ini. Atau angkahtuka ibnati qabiltu nikaha. Ijab ya dari wali dengan mengatakan zawajtuka ibnati atau angkahtuka ibnati. Kemudian jawaban dari calon suami qabiltu nikaha atau qabiltu tazwijaha atau zawajtuha. Nah, maka boleh harus memakai akad, harus memakai kalimat dua ini. Tidak boleh memakai kalimat yang lainnya. Misalnya atau itu ka ibnati, saya kasih kamu anak perempuan saya, tidak boleh. Atau itu ka ibnati, kopil itu iqta'uka masalah, tidak boleh. Maka harus memakai kalimat tazwij atau kalimat ingkah atau kalimat yang dimusytakkan, dikeluarkan dari kedua kalimat tersebut. Mengapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika menerangkan masalah nikah dalam Al-Quran, kalimat yang dipakai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kalimat nikah dan kalimat zawaj. Dalam Al-Quran misalnya, bisa kita lihat surat An-Nisa ayat 3. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Dalam surat yang lain, misalnya surat Ahzab ayat 37. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak menerangkan masalah nikah kecuali dengan memakai dua kalimat ini, kalimat tazwij dan kalimat nikah, ya. Dan juga kalau kita lihat dalam sunnah, dalam al-hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya telah bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Jadi kalau kita lihat dan kita tengok dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis, lafaz yang digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau yang digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lafaz tazwij atau lafaz nikah. Maka para ulama mengatakan harus memakai lafaz tazwij dan lafaz nikah. Nah, syarat yang kedua, lafaz tazwij dan lafaz nikah ini harus dicek secara sharih, tidak boleh secara kinayah. Maka kalau ada wali yang menikahkan anaknya dengan mengatakan zawajtuka ibnati, kemudian calon suaminya menjawab qabiltu, menjawab qabiltu saja, tidak pakai meneruskan qabiltu nikahaha atau qabiltu tazwijaha, maka tidak sah. Harus mengatakan qabiltu nikahaha atau qabiltu zawajaha. Tapi kalau pakai qabil itu saja tidak diperbolehkan, tidak sah. Jadi ringkasnya, dalam mengawinkan anak atau dalam akad nikah itu harus memakai lafaz zawajtuka atau angkahtuka. Kemudian calon suami menjawabnya qabiltu nikaha atau qabiltu tazwijaha. Harus memakai dua kalimat ini, tidak boleh kalimat yang lainnya dan harus secara sharih. Kedua-duanya, baik wali atau calon suami, mengucapkan lafaz nikah atau tazwij. Terus kalau demikian, apakah boleh sekarang untuk orang Indonesia ya nikah dengan memakai bahasa Indonesia? Ya. Jawabnya adalah boleh, diperbolehkan nikah, akad nikah dengan memakai bahasa Indonesia, terjemahan daripada lafaz tazwij dan lafaz nikah. Maka kalau misalnya nikah, saya nikahkan kamu dengan anak saya yang namanya Fulanah. Maka calon suami menjawab, saya terima nikahnya. Tidak boleh menjawab, saya terima saja. Tidak harus ditambah, saya terima nikahnya atau saya terima kawinnya, perkawinan ini. Boleh memakai bahasa Indonesia atau terjemahan daripada lafaz zawaj dan lafaz nikah, dan ini adalah yang dikemukakan oleh jumhur ulama, baik dari ulama Hanafiyah, Syafi'iyah atau ulama Hanabilah. Ya. Terus apakah diperbolehkan misalnya melakukan akad nikah atau melangsungkan akad nikah dengan lafaz kinayah? Lafaz kinayah misalnya, atau itu ka ibnati, atau kamu saya perbolehkan bawa anak saya dengan mahar misalnya. Para fuqaha mengatakan tidak diperbolehkan dalam menjalankan akad nikah ini memakai lafaz kinayah. Semuanya harus lafaz jelas. Memakai lafaz nikah dan memakai lafaz zawaj. Apakah boleh nikah dengan tulisan? Pakai surat saja. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Harus pakai ucapan. Lalu kemudian kalau orang bisu bagaimana? Nah, kalau orang bisu tidak bisa ngomong, maka diperbolehkan dalam menjawab akad nikah itu atau mengawinkan dengan pakai isyarat misalnya. Kalau dia mengawinkan, kalau dia tidak mau mewakilkan kepada orang lain misalnya, maka dia boleh menerima nikah atau mengawinkan dengan isyarat. Dengan syarat, isyarat ini bisa dipaham. Kalau isyaratnya tidak bisa dipaham, maka tidak diperbolehkan. Ini adalah syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga dari ijab kabul ini, ijab kabul harus sambung langsung. Ya, seperti syarat ijab kabul dijual beli atau disewa menyewa harus sambung, maka begitu juga dalam akad nikah ini secara otomatis harus sambung antara ijab kabul. Misalnya kalau ada seorang wali menikahkan anak putrinya dengan mengatakan zawwajtuka ibnati fulanah. Kemudian calon suami tidak jawab langsung, tapi masih mikir-mikir dulu. Baru kemudian 10 menit dia mengatakan qabil tu nikahaha, tidak sah. Jadi antara ijab kabul harus sambung. Antara ijab kabul harus sambung, tidak boleh dipisah dengan pisah yang lama, karena hal tersebut akan memutus kelangsungan ijab kabul tersebut. Maka harus sambung. Kemudian syarat yang keempat adalah masing-masing dari wali atau dari calon suami itu haruslah orang yang memenuhi syarat yang seperti yang akan kita terangkan sampai selesainya akad. Sampai selesainya akad. Misalnya kalau ada wali menikahkan anaknya dengan mengatakan zawwajtuka ibnati. Lah, calon suami sebelum dia menjawab ijab ini, dia semaput misalnya, karena grogi semaput. Kemudian siuman 10 menit siuman, terus dia menjawab qabil tu nikahaha, tidak boleh. Harus orang tersebut akad antara ijab dan qabul sambung, dan orang tersebut ketika menjawabi daripada ijab tersebut adalah orang yang benar-benar sah, orang yang memenuhi syarat, bukan orang yang syaratnya terputus ya. Kemudian syarat berikutnya untuk ijab kabul adalah hendaknya ijab kabul ini memakai sifat yang langsung, jangan sampai dinisbatkan kepada sesuatu yang akan datang atau digantungkan dengan sebuah syarat. Misalnya kalau ada orang mengawinkan anaknya terus berkata misalnya idza jaa syahrur ramadhan faqad zawwajtuka ibnati faqala zawj qabiltu nikahaha au tazawwajtuha, maka tidak sah. Maka tidak boleh dinisbatkan pada sesuatu yang akan datang. Misalnya kalau datang bulan Ramadan, maka kamu telah saya nikahkan dengan anak putri saya. Kemudian calon suaminya menjawab, saya terima nikahnya. Tidak sah. Harus langsung. Tidak boleh dinisbatkan kepada waktunya yang akan datang. Atau digantungkan dengan syarat. Misalnya dia mengatakan, kalau anak saya lulus ujian sanawiyah, atau kalau anak saya lulus ujian masuk perguruan tinggi, maka saya telah mengawinkan anak saya dengan kamu. Tidak boleh. Harus sewot, harus langsung, tidak ada syarat dan tidak dinisbatkan kepada hal yang akan datang. Terus syarat berikutnya adalah dalam sewot nikah ini tidak boleh dikasih batasan waktu. Harus secara mutlak. Misalnya kalau ada orang yang menikahkan anaknya dengan mengatakan, saya kawinkan kamu dengan putri saya untuk satu bulan ini saja. Tidak boleh. Karena itu berarti seperti nikah mut'ah. Dan nikah mut'ah adalah nikah yang haram. Diharamkan oleh agama. Atau saya nikahkan anak saya dengan kamu selama 1 tahun. Atau selama kamu mau. Tidak boleh. Ini berarti nikah yang dibatasi dengan waktu, ini adalah nikah yang diharamkan, yang telah diharamkan oleh Rasulullah SAW. Yang mana nikah yang dibatasi dengan waktu ini adalah sama dengan nikah mut'ah. Dalam Imam Muslim, dalam kitabnya Sahihul Muslim, beliau meriwayatkan hadis ya, dari sahabat Sabra Al-Juhani radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, ya ayuhan nas, inni qad kuntu adzintu lakum fil istimta' minan nisa. Fa inna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Faman kana 'indahu minhunna syai'un falyukhalli sabilahu wa la ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Yang artinya, wahai para manusia, sesungguhnya saya telah memperbolehkan kamu untuk istimta', untuk nikah mut'ah. Tapi sekarang Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan nikah tersebut. Barang siapa yang masih melakukannya, maka hendaklah sudah dibebaskan. Dan jangan mengambil apapun yang telah kamu berikan kepada perempuan yang telah kamu nikahi. Maka nikah yang mana telah dibatasi dengan waktu, ini hukumnya tidak boleh dan diharamkan. Ini adalah syarat-syarat daripada rukun yang pertama dari akad nikah, yaitu syaratnya shigha. Jadi saya ulangi lagi, shigha ini harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, harus memakai lafaz tazwij dan lafaz nikah. Yang kedua, shigha tazwij dan nikah ini harus pakai shigha yang sharih, tidak boleh dengan shigha kinayah. Yang ketiga, antara ijab kabul harus sambung. Yang keempat adalah tetapnya syarat-syarat tersebut sampai suami atau wali menyelesaikan ijab kabulnya. Yang kelima, syarat tersebut adalah syarat yang langsung, tidak boleh dinisbatkan dan tidak boleh digantungkan dengan syarat. Syarat yang keenam adalah hendaknya syarat tersebut atau ijab kabul tersebut adalah ijab kabul yang mutlak, tidak ada batasan waktu. Keenam hal inilah yang menjadi syarat untuk sahnya syarat atau ijab kabul dalam akad nikah. Terus rukun yang kedua untuk akad nikah ini adalah zaujah, calon istri. Rukun yang kedua adalah zaujah atau calon istri. Dan calon istri akadnya menjadi sah kalau seorang calon istri memenuhi syarat berikut. Yang pertama adalah khuluwuha min mawani'in nikah. Hendaknya orang perempuan yang akan nikah, orang tersebut sepi dari apa? Sepi dari hal-hal yang mencegah sahnya nikah. Misalnya apa? Misalnya orang tersebut misalnya bukan mahramnya orang yang laki-laki. Jadi calon misalnya calon istri bukanlah tidak ada hubungan mahramnya antara dia dengan calon suaminya. Ya. Yang kedua misalnya, hendaknya calon istri adalah orang yang halal, tidak dalam keadaan iddah misalnya. Atau tidak dalam keadaan dilamar orang lain. Maka calon istri yang nikahnya sah adalah calon istri yang sepi dari hal-hal yang mencegah sahnya nikah. Seperti apa? Seperti orang tersebut adalah orang yang belum menikah. Ya, secara otomatis kalau perempuan tersebut telah menikah, adalah dia adalah istri orang lain, maka tidak boleh nikah lagi, ya, haram. Terus atau misalnya tidak ada hubungan mahramiah antara calon suami dan calon istri, juga perempuan tersebut bukanlah perempuan yang lagi dalam keadaan idam, ya. Terus yang kedua adalah hendaknya calon istri adalah sudah ditentukan, muayyana. Tidak boleh masih tidak jelas. Misalnya bagaimana? Misalnya kalau ada orang, seorang wali menikahkan anaknya perempuan dengan mengatakan, saya nikahkan Anda dengan salah satu anak perempuan saya. Oh, ini tidak boleh. Harus ditentukan siapa anaknya tersebut. Saya nikahkan Anda dengan anak saya yang bernama Fulana. Kalau misalnya cuma sekedar saya nikahkan Anda dengan salah satu anak saya, maka tidak boleh. Siapa anaknya kalau dia punya anak 9? Siapa yang menjadi calon istrinya? Tapi kalau misalnya anak perempuan itu ada di depan dia, misalnya, saya nikahkan Anda dengan anak perempuan saya ini, kemudian ditunjuk, maka boleh. Tapi kalau masih apa, belum jelas, saya nikahkan Anda dengan salah satu anak saya, maka tidak boleh, nikahnya tidak sah. Syarat yang ketiga, hendaknya calon istri adalah orang yang halal, dalam arti dia tidak dalam keadaan ihram. Kalau dia dalam keadaan ihram, misalnya mentang-mentang mereka berangkat, sudah, kita ingin melaksanakan akad nikah kita di depan Ka'bah misalnya, berangkat semuanya ke Masjidil Haram, umroh. Lalu ketika masih belum selesai umroh, terus nikah, tidak boleh. Jadi baik calon suami atau calon istri atau walinya sendiri kalau menikahkan anaknya, mereka semuanya harus dalam keadaan halal, tidak dalam keadaan ihram. Kalau dalam keadaan ihram, maka nikahnya tidak sah. Hal ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkah wa la yakhthub. Yang artinya, seorang yang dalam keadaan ihram tidak boleh nikah dan tidak boleh menikahkan dan tidak boleh melamar. Tidak boleh. Maka kalau mau nikah, maka harus keluar, harus menyelesaikan umrohnya atau ihramnya terlebih dahulu. Kemudian rukun yang ketiga adalah az-zauju, calon suami. Sebagaimana calon istri harus memenuhi syarat, juga calon suami harus memenuhi syarat juga. Syarat yang pertama adalah ayyakuna mimman yakhillu lizauja atazawwaj bihi. Hendaklah calon suami adalah orang yang diperbolehkan nikah dengan calon istri. Kalau misalnya calon suami ini adalah punya hubungan mahramiah, baik mahramiah secara nasab atau secara susuan atau secara musyawarah, maka tidak boleh. Misalnya ketahuan bahwasannya yang menjadi calon suaminya adalah saudara dia dari susuan, maka tidak boleh, harus dibatalkan. Harus dibatalkan. Yang kedua, ayyakuna zawju muayyanan. Calon suami sudah ditentukan. Jangan kok masih belum jelas. Misalnya bagaimana? Misalnya kalau seorang wali mau menikahkan anaknya, terus dia mengatakan, saya mengawinkan salah satu dari kamu. Dia ini mau menikahkan anak putrinya dengan Zaid atau dengan Umar. Kedua-duanya di depan dia. Terus dia mengatakan, saya menikahkan anak perempuan saya Fulana dengan salah satu dari kamu, Zaid atau Umar. Maka tidak sah, harus tentukan siapa yang akan kamu nikahkan. Tidak boleh salah satu dari kamu berdua, tidak. Tapi harus disebutkan dan ditentukan. Yang ketiga, seorang calon suami adalah orang yang halal. Artinya orang yang tidak dalam keadaan ihram, baik ihram dalam umroh atau ihram dalam haji. Karena hadis yang saya sebutkan tadi, la yankihul muhrimu wa la yunkah wa la yakhthub. Orang yang dalam keadaan ihram tidak diperbolehkan untuk menikah atau menikahkan menjadi wali atau melamar, tidak diperbolehkan. Ini adalah syarat yang ketiga untuk calon suami. Sekarang tinggal rukun yang keempat dan kelima. Dan rukun yang keempat kelima adalah wali. Rukun yang keempat adalah wali, rukun yang kelima adalah syahid, orang yang menjadi saksi. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Abi Suja, beliau mengatakan wala yasihu aqdun nikahi illa bi waliyyin dzakarin wa syahidai adlin wa yaftaqiru al waliy wa syahidani ila sittati syurutin, yang artinya dan tidak sah wala yasihu aqdun nikahi, akad nikah, illa bi waliyyin dzakarin, kecuali dengan wali yang laki-laki, wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Wa yaftaqiru al-waliy wa syahidani ila sittati syurutin, masing-masing dari wali dan kedua saksi harus memenuhi 6 syarat. Baik. Jadi nikah tidak sah kecuali harus ada wali. Harus ada wali. Kenapa kok harus ada wali? Karena wali adalah orang yang mengatur, dan orang yang ngerti dan orang yang faham tentang masalah-masalah seperti ini. Untuk demi maslahah, jangan sampai seorang perempuan tertipu oleh laki-laki yang tidak benar, sehingga dalam hal ini disyaratkan harus ada wali. Walilah yang ngerti, karena dia adalah orang yang sudah tua, yang sudah mempunyai banyak pengalaman, yang mengerti pahit dan enaknya pernikahan. Maka dalam hal ini demi maslahah ammah, maka harus ada wali. Karena walilah orang yang pantas untuk mengajarkan akad nikah menurut adat istiadat. Ya. Menurut adat istiadat memang walilah orang yang pantas untuk melakukan akad nikah. Jadi dalam pernikahan seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, baik perempuan tersebut sudah besar atau masih kecil, baik perempuan tersebut masih perawan atau sudah janda, semuanya kalau nikah wajib harus ada wali, tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan orang lain, baik dengan izin wali atau tidak pakai izin wali, yang penting harus ada wali. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tuzawwijul mar'atul mar'ata wa la tuzawwiju nafsaha wa kunna naqulu allati tuzawwiju nafsaha hiyal fajira wa fi riwayatin hiyaz zaniya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan tidak boleh mengawinkan atau menikahkan perempuan lain, dan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Dan kita mengatakan, kata Abi Hurairah, allati tuzawwiju nafsaha, perempuan yang mengawinkan dia dirinya sendiri tanpa wali, hiyal fajir, adalah pelacur. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, hiyaz zaniyah, dia adalah orang yang berzina. Maka harus diperhatikan dalam akad nikah harus ada wali. Harus ada wali. Kemudian dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan dalam akad nikah harus ada wali. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 232 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza talaqtumun nisa'a fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Yang artinya, dan jika atau apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai iddahnya, idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna, kemudian fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna, maka janganlah kamu halangi mereka untuk menikah lagi dengan calon-calon suaminya. Idza taradaw bainahum bil ma'ruf, apabila telah terjadi kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Nah, maka Imam Syafi'i mengatakan ayat ini adalah ayat yang jelas mewajibkan adanya wali. Karena apa? Kalau seandainya tidak disyaratkan wali, maka Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Memperbolehkan mereka nikah sendiri perempuan tersebut, tidak akan mengatakan fala ta'dhuluhunna, janganlah cegah. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang seorang laki-laki untuk tidak mau mengawinkan putrinya jika sudah terjadi atau sudah ada kecocokan di antara keduanya. Sudah sekufu. Tidak ada halangan apa-apa, semuanya sudah baik misalnya. Tidak ada alasan yang bisa diterima, kemudian dia tidak mau menikahkan, tidak boleh. Ya. Kemudian dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La nikaha illa bi waliyyin wa syahidi adlin. Wa ma kana min nikahin ala ghairi dzalika fa huwa batil." Yang artinya, "La nikaha illa bi waliyyin." Nikah tidak sah kecuali adanya wali. "Wa syahidi adlin," dan dua orang saksi yang adil. "Wa ma kana min nikahin ala ghairi dzalika." Kalau nikah tidak pakai wali dan tidak pakai saksi, fa huwa batilun. Maka nikah itu adalah nikah yang batal. Sahabat Abi Musa Al-Asy'ari meriwayatkan sebuah hadis bagaimana disebutkan oleh Ibnu Hibban, Abu Dawud dan yang lainnya, Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa bi waliyyin." Tidak ada nikah kecuali harus ada walinya. Jadi, intinya untuk mazhab Syafi'i tidak sah sebuah pernikahan, akad nikah kecuali harus ada walinya. Kalau pernikahan tidak pakai wali, maka nikahnya, nikah ini adalah nikah yang batal, tidak sah. Kemudian, jika terjadi nikah seperti ini, nikah yang tidak pakai wali, maka kita hukumi nikahnya tidak sah. Dan harus dipisahkan antara perempuan tersebut dan suaminya. Karena nikahnya batal. Dan suami harus membayar mahar. Harus membayar mahar. Dan maharnya adalah mahar misil. Baik dia telah menyebutkan kadar mahar tersebut atau tidak, harus membayar mahar kalau dia sudah masuk dan sudah kumpul dengan perempuan tadi. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ayyuma mar'atin nahakahat bi ghairi idni waliyha." Perempuan mana saja yang nikah tanpa izin walinya, fanikahuha batilun, maka nikahnya tidak sah batal, nikahnya tidak sah batal, nikahnya tidak sah batal, diulangi 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in dakhala biha, jika orang laki-laki tersebut telah kumpul dengan perempuan tadi, falaha mahru bimastahalla min farjiha, maka perempuan tadi berhak untuk mendapatkan mahar misil. Karena laki-laki tersebut telah memakai farjinya. Fa'in tashajara, jika mereka bertengkar bertiga tidak mau mengawinkan walinya misalnya, fa sultanu waliyuman la waliyalahu, maka sultan atau hakim adalah wali yang menjadi wali untuk orang-orang yang tidak punya wali. Ya. Ini adalah jadi intinya dalam akad nikah ini harus ada wali. Wali harus ada. Kalau pernikahan tidak ada walinya, maka nikahnya tidak sah. Dalilnya adalah hadis-hadis yang saya sebutkan tadi. Dan di sini Imam Abi Suja menyebutkan urutan wali. Urutan wali itu harus berurut, ya. Yang berhak untuk menjadi wali, yang paling berhak adalah bapak. Bapak. Kemudian kalau tidak ada bapak, berikutnya adalah aljad, kakek, bapaknya bapak. Kemudian berikutnya adalah ahun syaqiq, saudara laki-laki sekandung. Kemudian ahun li'ab, saudara laki-laki yang sebapak. Kemudian ibnu akh syaqiq, anak laki-laki dari saudara kandung. Ibnu akh minal ab, anak laki-laki dari saudara sebapak. Kemudian amu syaqiq, paman sekandung. Sekandung dengan bapaknya misalnya. Kemudian aminul ab, paman yang mana paman tersebut adalah sebapak dengan bapaknya. Kemudian ibnu am syaqiq, kemudian anak laki-laki dari paman sekandung. Kemudian ibnu am li'ab, dan anak laki-laki dari paman sebapak. Dan ini ajari, ini adalah urutan wali ya, wali dalam bab nikah. Nah, jadi mereka semuanya ini adalah asobat. Kalau dalam warisan itu adalah asobah, seperti yang kita terangkan dulu. Mereka ini adalah termasuk asobatnya seseorang. Kalau mereka tidak ada semua, maka yang menjadi wali adalah sultan, adalah hakim. Kalau wali ini semuanya tidak ditemukan, maka yang menjadi wali adalah hakim. Kemudian untuk seorang wali ini disyaratkan 6 syarat ya, seperti yang saya disebutkan oleh Imam Abu Suja di sini. Syarat yang pertama adalah al-Islam. Seorang wali harusnya beragama Islam. Kalau memang anak perempuan yang mau dikawinkannya adalah muslimah. Misalnya bapak anak perempuannya muslim, bapaknya kafir, maka tidak bisa menjadi wali. Tidak bisa. Karena seperti yang saya terangkan tadi, akad wilayah ini, kewalian ini adalah berdasarkan asobah dalam bab warisan. Sedangkan orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim. Maka kalau walinya kafir, maka tidak berhak dia menjadi wali. Haruslah Islam. Yang kedua, haruslah adil. Ya. Seorang wali haruslah adil. Dan yang maksud dengan adil di sini adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar, atau orang yang tidak menetapi melakukan dosa kecil. Yang adalah adil, sangat sulit sekali. Misalnya orang tidak pernah melakukan dosa besar, oke, tapi menetapi dosa kecil, sulit. Misalnya dosa kecil, misalnya ghibah, misalnya. Semua orang pasti melakukan hibah. Jarang sekali orang yang tidak pernah melakukan hibah. Semuanya, kita semuanya sering melakukan hibah. Maka atau orang tersebut termasuk adalah, syaratnya adil adalah tidak pernah melakukan sesuatu yang merusak muru'ah. Misalnya hal-hal yang merusak muru'ah itu misalnya bagaimana? Misalnya kencing di tengah jalan, misalnya. Atau disebutkan misalnya jalan tanpa sandal, termasuk merusak muru'ah. Maka kalau orang yang muru'ahnya sudah rusak misalnya, atau orang tersebut adalah orang yang pernah melakukan dosa besar, na'udzubillah, pernah zina misalnya, atau pernah minum minuman keras, atau pernah membunuh orang, na'udzubillah, atau orang itu mempunyai kebiasaan dosa kecil misalnya, na'udzubillah, orang tersebut misalnya sering melakukan riba atau namimah dan yang lainnya, maka orang tersebut tergolong dalam kategori orang yang fasik. Dan orang yang fasik tidak diperbolehkan untuk mengawinkan anaknya. Syarat seorang wali haruslah orang yang adil. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La nikaha illa bi waliyyin mursyidin." Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan adanya wali yang mursyid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan beliau mengatakan yang dimaksud dengan mursyid di sini adalah al-adlu, orang yang adil. Jadi inilah sifat-sifat orang yang boleh untuk menjadi wali, yang boleh mengawinkan anaknya. Nah, tapi syarat ini sangat sulit ya. Orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan orang yang tidak menetapi dosa kecil. Kita semuanya, banyak di antara kita yang menetapi dosa kecil, misalnya sering melihat perempuan, sering hibah, sering namimah. Maka di sana ada pendapat yang mengatakan tidak disyaratkan harus adil. Meskipun tidak adil, tidak apa-apa. Boleh mengawinkan anaknya. Meskipun tidak adil, ada pendapat yang mengatakan meskipun seorang wali tidak adil, maka boleh dia mengawinkan anaknya. Dan kita boleh mentaklid apa? Mengikuti pendapat ini. Maka termasuk kebiasaan yang baik ya, kebiasaan baik di sini di Hadramaut ini, kalau ada akad nikah, maka Pak Naibnya itu mengajak para hadirin yang hadir dalam akad nikah tersebut untuk bertobat dengan mengatakan tubu ilallah, istighfirullah. Maka mereka sebelum melakukan akad itu menyebut istighfar atau membaca istighfar, dibaca 7 kali astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, dengan niatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikahnya yang dilakukan akad tersebut bisa sah, baik yang diucapkan oleh wali atau diucapkan oleh saksi, semuanya sah. Terus syarat berikutnya adalah seorang wali haruslah orang yang sudah baligh. Ya mestinya karena dia adalah yang akan menjadi wali anak perempuannya atau menjadi wali untuk kakaknya atau adiknya, maka dia harus orang yang baligh. Karena orang yang belum baligh belum bisa mewalihi dirinya sendiri, belum bisa mengurus dirinya sendiri, bagaimana dia mau mengurus orang lain. Syarat yang ketiga, syarat empat, haruslah berakal. Ya secara otomatis harus berakal, karena orang gila tidak mungkin menjadi wali untuk orang lain. Karena dia tidak bisa mewalihi dirinya sendiri, tidak bisa mengurus dirinya sendiri, bagaimana dia mau mengurus orang lain. Syarat berikutnya adalah orang tersebut adalah orang yang selamat, tidak mempunyai cacat, selamat, pemikirannya bersih, tidak, bukan orang yang otaknya berubah, dan bukan orang yang pikun, bukan orang yang idiot. Artinya dia itu orang yang waras otaknya, bukan orang yang idiot, bukan orang yang pikun, dan bukan orang yang otaknya berubah. Karena orang-orang tersebut adalah orang yang tidak bisa memilihkan calon suami yang cocok untuk istrinya, sekufu dengan istrinya, maka mereka tidak berhak untuk menjadi wali. Syarat berikutnya adalah ayyaku alla yakuna mahjuran alaih bisafih. Orang yang menjadi wali bukannya orang yang mahjur alaih sebab safih. Safih itu orang yang menghambur-hamburkan harta, orang yang tidak bisa mengurus hartanya. Maka orang yang menghambur-hamburkan harta, tidak bisa mengurus hartanya, ini tidak berhak menjadi wali. Syarat berikutnya adalah orang tersebut adalah orang yang halal, orang yang bukan dalam keadaan ihram. Seperti hadis yang saya sebutkan tadi, la yankihul muhrimu wala yungkah wala yakhtub, ya. Orang yang dalam keadaan ihram itu tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh melamar. Jadi syaratnya seorang wali, dia harus dalam keadaan halal. Artinya dia bukan orang yang dalam keadaan ihram, baik ihram haji atau ihram umroh. Dan perlu diperhatikan, ya, syarat-syarat ini adalah syarat untuk seorang wali, ya. Jika syarat ini tidak ada, tidak dipenuhi oleh bapak misalnya, maka kewalian tersebut ganti kepada orang yang setelahnya, setelah bapak kan jad. Kalau syarat-syarat ini tidak ada di bapak, maka kewalian pindah kepada kakek. Kalau syarat-syarat ini tidak ada di bapak dan tidak ada di kakek, maka pindah kepada orang berikutnya, yaitu ahun syakik, saudara laki-laki yang sekandung, begitu ya. Tapi kalau misalnya syarat-syarat ini ada, syarat-syarat tersebut ada semuanya, terus bapaknya misalnya, banyak bapak perempuan tersebut dalam keadaan ihram, maka kewalian ini tidak berpindah kepada wali sesudahnya, tidak berpindah kepada kakeknya, tapi berpindah kepada sultan. Berpindah kepada sultan, ya. Karena ihram ini tidak menarik sebuah sifat kewalian. La yaslubul wilayah, tidak menarik atau menghalangi sifat kewalian. Maka kalau misalnya walinya itu dalam keadaan ihram, ya, dalam keadaan ihram, maka kewalian tersebut pindah kepada seorang hakim, kepada penghulu, ya, kepada penghulu. Nah, terus ini sebelum ini adalah, jadi kiranya cukup sekian, ya, kajian yang bisa kita ambil karena waktunya telah mepet sekali. Dan insyaallah untuk kesempatan yang akan datang kita akan bahas masalah wali lebih detail lagi, sekaligus kita akan membahas syarat-syarat seorang syarat-syarat dua saksi yang bisa kita jadikan saksi dalam akad nikah. Dan sebelum kita tutup kajian kita ini, di sini ada pertanyaan dari Mas Syamsul yang bunyinya, gimana hukum wali tapi lewat telepon saja karena berjauhan, seperti kawin di Saudi, walinya di Indonesia, kalau saksi cuma teman kenal di rantau. Ya kalau misalnya ada orang di Saudi misalnya, TKI di Saudi misalnya, ingin kawin dengan seorang TKW, maka ya gampang saja, walinya yang ada di Indonesia itu suruh mewakilkan, bikin surat wakalah, telepon kepada seseorang yang bisa dipercaya, mewakilkan ya, dia mewakilkan kepada orang lain untuk mengawinkan putrinya. Boleh. Jadi bukan kok wali tersebut menikahkan lewat telepon, enggak. Tapi wali tersebut, bapak perempuan tersebut, mewakilkan akad nikah ini kepada orang yang bisa dipercaya di Saudi Arabia, kemudian dengan mendatangkan saksi yang bisa, yang memenuhi syarat-syaratnya, ya, saksi yang memenuhi syarat-syaratnya, yang mana saksi tersebut bisa dipercaya, itu sudah sah insya Allah nikahnya. Kalau sudah ada wali, ada saksi, maka nikahnya sah. Nanti gampang, tinggal perkawinan tersebut dicatat di catatan sipil di kedutaan Indonesia yang ada di Saudi Arabia, atau ada perwakilan kedutaan yang ada di Jeddah, maka insya Allah pernikahan tersebut telah sah. Jadi bapaknya perempuan tersebut mewakilkan seseorang yang bisa dipercaya lewat telepon misalnya, mewakilkan, kemudian akad yang dihadiri oleh banyak saksi yang bisa dipercaya, kemudian pernikahan tersebut ditulis secara resmi di kedutaan atau di perwakilan kedutaan yang ada di Jeddah. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang manfaat, sehingga apa yang kita kaji ini diberi pahala dan menjadi tabungan kita besok di hari akhirat. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayaj'ala ilmana ilman nafi'a wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.